Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul hijamati 'ala ar-ra's, bab berbekam di atas kepala. Yani di umum mugif, biasa di sini nih. Pas di tengah-tengah kepala. Kalau ditarik begini barakallahu fikum sini. Ujung telinga ke atas bersatu di pas di tengah-tengah sini. Barakallahu fikum. Di sini katakan Al-Hafidz rahimahullahu taala, di sini warada fi fadlil hijamati fi ar-ra'si haditsun dha'ifun akhrajahu Ibnu Adi min tariqi Umar bin Rabah an Abdullah bin Tawus an abihi an Ibn Abbas rafa'ahu. Di sini ada hadis dhaif barakallahu fikum, tapi dikatakan oleh para atibba bahwa kemanfaatannya luar biasa terlepas dari lemahnya hadis ini. Dengan melalui tajrubah, melalui pengalaman dan uji coba, ternyata berbekam di atas kepala di sini, ya tentunya kalau rambutnya masih barakallahu fikum tumbuh subur sehat, ya harus melalui pencukuran dulu, dicukur dulu baru dikop. Ya kecuali kalau memang rambutnya sudah jarang, apalagi botak bagian ini mendak tumbuh rambutnya, maka tinggal langsung dikop saja. Kata beliau di sini membawakan hadis al-hijamatu fir ra'si tanfa'u min sab'in. Berbekam di tengah kepala ini, di atas kepala, puncak kepala ini akan bermanfaat untuk tujuh penyakit. Ini tujuh penyakit bisa dihilangkan dengan berbekam di atas kepala ini. Al-junun wal-judam wal-baras wal-nu'as was-suda'. Junun, kegilaan. Barakallahu fikum. Orang epilepsi juga masya Allah bisa terkurangi. Kemudian masalah ingatan juga. Barakallahu fikum. Ini orang yang terlambat kecerdasannya mungkin bisa diusahakan dibekam bagian kepalanya secara berkala biidznillah. Cuma terkadang orang satu kali bekam berhenti, atau dua kali setelah itu tidak pernah lagi. Padahal boleh jadi warakallahu fikum dengan bertahapnya beberapa kali setiap dua bulan, setiap agaklah terus menerus, itu insyaallah akan kita lihat manfaatannya. Jadi judam, kusta, kemudian baras, kemudian ya ini gatal atau penyakit kulit, wanuas, sering ngantuk. Barakallahu fikum. Karena ada orang dikit-dikit ngantuk. Jadi orang-orang yang sedikit-sedikit ngantuk ini ada sesuatu yang bermasalah pada dirinya. Semestinya di kondisi-kondisi tertentu orang bugar, seger, kuat, semangat. Tapi dia lemes saja terus, ngantuan. Barakallahu fikum. Sudah sakit kepala. Wajah obdirs, sakit di sakit gigi. Wal ain, orang kena ain juga, sakit mata wajah. Wajah wal ain, sakit mata juga di sini. Barakallahu fikum. Hadis ini lemah. Rawi yang ada di dalam sanad ini bernama Umar Matruk. Dari Ramahul Palla sebagai ruhul kadib. Dia dituduh sebagai pendusta. Walakin kalau terlepas dari lemahnya hadis tadi itu, para tabib, para dokter dari zaman dahulu kala mengatakan ini jamaah tapi wasatir rasina fi'atun jid. Berbekam di tengah-tengah kepala di sini umul mugis barakallahu fikum sangat-sangatlah bermanfaat. Wa qad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alaha kama fi awwal haditsil bab. Dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dua hadis di awal bab ini. Wa akhiruhuma wa in kana mutlaqan. Dan akhir dari hadis ini nantinya Tapi walaupun secara mutlak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Tayyib. Fahuwa muqayyadun bi awwalihima. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama aidan fil akhda'aini. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam di akhda'aini, di bagian belakang ini, bagian belakang leher. Barakallahu fiik. Itu juga sangat bermanfaat. Meringankan tayyib. Rasa tapi pegal, rasa tapi penat, barakallahu fikum. Ringan badan setelah dibekam, apalagi kalau dibekam bagian kepala, akhda'ain, kemudian kahil, kemudian katifain, kemudian belakang di sini bagian paru-paru, bagian ginjal. Tapi masya Allah enak setelah itu, ringan itu badan. Sahih. Ringan itu badan. Wallahul musta'an. Taib. Cuma orang terkadang malas. Sekali lagi terkadang malas. Apalagi kalau dia hitung-hitungan dengan duit. Oh, dia mau bayar lagi 100 ribu. Misalnya. Padahal itu sangat bermanfaat. Hatta untuk bayar. Namanya kesehatan itu ya mahal memang. Tapi lebih mahal lagi kalau Anda harus berobat setelah sakit. Paham barakallahu. Jangan nunggu penyakit menumpuk baru mengusahakannya. Baik. Ya, tindakan pencegahan itu lebih bagus. Barakallahu, orang lebih sehat, orang lebih bugar, orang lebih banyak melakukan aktivitas yang baik. Yang jelas para ulama, para tabib kita dan ulama kita banyak yang memang tabib. Barakallahu fikum. Sekaligus tabib mereka ulama. Barakallahu fikum. Fil akhda'in bagian di sini. Wal kahil. Baik. Kahil di sini. Bagian belakang. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu Abu Daud. Dikeluarkan Imam Tirmidzi, ini tempat-tempat yang ada di anggota tubuh kita yang kita bekam, di titik-titik pembekaman. Dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, demikian juga Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Hakim. Barakallahu fikum. Itu yang namanya Al-Hijamah. Taib. Dan yang lainnya dari tempat-tempat yang memang disyariatkan, dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan di tempat-tempat yang memang kita rasakan ada permasalahan di sana. Di lutut misalnya. Lutut juga bisa di bekam. Daerah yang dekat dengan lutut, jangan pas di lututnya atau pas di lipatannya, tapi dekat dengan itu. Barakallahu fikum. Karena termasuk diantara mekanisme kerja bekam, diadakannya penyedotan dan perlukaan ini sebagai usaha untuk membangkitkan imun seseorang. Ibaratnya bala tentara ini diingatkan bahwa di daerah di sini ada yang perlu diperbaiki. Paham Barulbek? Misalnya di kakinya ada sesuatu. Barakallahu fikum. Baik. Maka bala tentara itu akan mengarah ke sana untuk mengusahakan, mengupayakan kesembuhannya biidznillahi tabaraka wa taala. Baik. Semisal kalau misalnya baik asam urat ya kan bengkak-bengkak misalnya sakit lagi. Baik. Selain di tempat-tempat yang memang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang dekat dengan sakit itu, jangan pas yang sakitnya karena memang ya tambah sakit kalau memang dikop. Barakallahu fikum. Soalnya dibisul juga bisul. Jangan pas dibisulnya, enggak. Memang bataria memang. Jangan pas dibisulnya yang dikop. Dekat bisul. Barakallahu fikum. Dekat-dekat dengan situ. Walhasil ini adalah usaha yang dituntunkan dalam syariat kita. Coba perhatikan begitu lengkapnya, begitu sempurnanya syariat kita. Hatta masalah kesehatan dan pengobatan sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Jangan dikatakan oh sesederhana itu kemudian bisa mendatangkan kesehatan, kebugaran. Betul, sesederhana itu. Barakallahu fikum. Karena iman ditunjukkan di dalam syariat kita melalui wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ke umatnya ini bahwa barakallahu fikum berbekam itu adalah salah satu pengobatan yang luar biasa. Baik. Masya Allah. Di sini juga dikatakan oleh beliau, wal hijamatu 'alal akhda'aini tanfa'u min amradir ra'si wal wajh kal udhunaini wal 'ainaini wal asnan wal anf. Akhda'ain di sini nih. Ini di bagian di belakang di sini. Apa namanya ini? Ini apa ada begini? Di sini. Misalnya lehernya kita ini, batang leher di sini. Barakallahu. Bukan di sini, bukan depan sini, di belakang. Akhda'ain. Berbekam di situ bisa sangat membantu untuk kesembuhan sakit kepala. Yang suka sakit kepala, yang pusing-pusing, muter-muter kelihatan. Wal wajh. Wajah. Demikian ya, misalnya sakit pada wajahnya atau sesuatu yang barakallahu fikum. Ini sangat bermanfaat dibantu dengan yang lainnya, pengobatan yang lainnya. Seperti bilpasi ini yang miring-miring orang mulutnya ini barakallahu fikum wassalamu ala afia. Taib. Wa amrad ar-ra's wal wajh kal udunaini. Ini penyakit yang ada di wajah ini seperti hidung, seperti apa namanya mata, dan telinga. Melalui bekaman yang ada di belakang ini, belakang leher. Wal halq. Demikian kata beliau, wal hijamatu tahdza dzaqan. Hijama di belakang di bawah dagu. Hijama di bawah dagu ini itu bisa menyembuhkan barakallahu fikum, menyebutkan penyakit atau sakit gigi, wal wajah, wal hulqum, dan juga bisa mengobati penyakit tenggorokan. Tanpa uras. Demikian juga kata beliau, wal hijamatu ala zahril qadami tanubu anfas di as-safin wa huwa irqun indal ka'b. Demikian juga berbekam di apa namanya punggung kaki. Ini akan bisa memberikan faedah kemanfaatan ketika ada kuruh, ketika ada luka atau ada korengan. Korengan yang tak kunjung sembuh. Ini apa namanya penyakit gatal ini. Kemudian juga wal hijamatu ala asfali sadar nafi'atu min da min damamilil fakhid. Wajarabuhu wabuthuruhu waminan nakris walbawasir wada'il til wa hikatu zahr. Demikian juga hijama asfali sadar bagian sini, bagian bawah dada. Barakallahu fikum. Ini kemanfaatannya banyak. Barakallahu fiikum. Wa mahallu dhalika kullihi idza kana 'inda min ha'ij wa sadafa waqta al-ihtiyaj ilayhi. Itu kalau memang darah itu memang bergejolak bertepatan dengan sangat butuhnya kita dibekam. Baik. Maka insyaallah begitu selesai dibekam rasa enak luar biasa. Ya, tentunya yang namanya sakit pas dikop juga pas dilancet atau disayat ya memang sakit juga. Tapi tidak sesakit bagaimana? Cuma orang terkadang malas. Barakallahu fikum. Ya, kecuali kalau dia mau sadar tentang kesehatannya dan dia berusaha. Baik. Wal hijamatu 'alal maq'adati tanfa'ul am'a' wa fasadil hayd. Hijama bagian bokong belakang ini. Baik. Bagian pantat atas. Itu sangat bermanfaat untuk lambung dan untuk kelancaran haid bagi perempuan. Intinya luar biasa bekam ini. Biiznillah. Ini salah satu pengobatan yang bisa memberikan kesembuhan biiznillah untuk banyak penyakit. Qala rahimallahu taala haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman an Alqama annahu sami'a Abdurrahman al-A'raj annahu sami'a Abdullah ibn Buhayna yuhadditsu anna Rasulullah sami'a ihtajama bilahyi jamalin min tariqi Makkah wa huwa muhrimun fi wasati ra'sihi. Coba bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah yang dibekam beliau bilahyi jamal. Ini tempat yang namanya Lahi Jamal, jalan menuju Makkah. Wahwa muhrim dalam keadaan beliau ihram fi wasati ra'sihi, di tengah-tengah kepala beliau. Di tengah-tengah kepala beliau. Masya Allah. Ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan contoh kepada kita umatnya untuk berbekam. Baik. Qala rahimahullah taala wa qala al-Ansari akhbarana Hisham ibn Hassan haddatsana qala haddatsana Ikrimah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama fi ra'sihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah di bagian kepalanya. Memang luar biasa ringan apalagi kosong-kosong kepala. Barakallahu fikum, tegang itu leher, kemudian apa? Di baru saja dikop, luar biasa. Baik, belum lagi dilancet atau disayat dengan bisturi. Baik, kemudian dikop ulang sehingga keluar darahnya. Maka itu sangat meringankan. Luar biasa. Dan diingat bahwa berbekam itu bukan cuma satu kali. Barakallahu fikum. Hendaknya rutin dan terjadwal. Biasanya pihak klinik yang profesional memberitahukan pasiennya atau kliennya melalui WA dan dibuatkan untuk barakallahu fikum, dibuatkan untuk pasien sistem barakallahu fikum. Di waktu-waktu tertentu diingatkan mereka ini bahwa sudah saatnya mereka apa? Mereka berbekam. Baik, melalui WA. Karena boleh jadi orang lupa, ya kan? Baik. Melalui WA. Sistem sudah yang bekerja. Bahwa ini akan muncul. Nanti akan di WA. Barakallahu fikum. Ke orang-orang yang barakallahu fikum. Atau secara umum diberitahukan bahwa saat-saat ini adalah saat yang paling pantas untuk berbekam. Di tanggal berapa kemarin kita katakan? Hah? Berapa? 17, 19, 21. Baik, barakallahu fikum. Tanggal-tanggal yang baik untuk kita berbekam. Dan kalau kita merasa bahwa kita memang sangat butuh, maka kata Imam Ahmad, kapanpun silakan berbekam. Di tanggal-tanggal kapanpun silakan berbekam. Iya. Kata Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW ihtajama fi ra'sihi. Baik. Di riwayat yang lain kata di sini ihtajama wa huwa muhrimun min suda'in kana bihi auda. Beliau berbekam karena adanya sakit kepala beliau atau adanya penyakit yang beliau rasakan. Masya Allah. Qala rahimallahu taala babul hijamati min asyaqiqati wassuda. Bab berbekam karena syaqiqah. Barakallahu fikum. Syaqiqah itu sakit kepala sebelah. Baik. Ana ya, enggak pernah rasakan sakit kepala begini, tapi ada orang yang mengatakan sakit kepala sebelah. Baik. Ini rasa sakit kepala itu macam-macam. Ada yang cuma berat rasanya, ada yang nyut-nyut, nyum-nyum-nyum-nyum, ada yang cuma sebelah, ada yang bagian depan. Walhasil barakallahu fikum, ya setiap orang memiliki rasa tersendiri tentang masalah sakit kepala, dan sepertinya hampir semua orang pernah merasakan sakit kepala ini. Barakallahu fikum. Yang sebenarnya sakit kepala ini alarm. Tapi penanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Barakallah. Atau itu adalah respon tubuh karena sesuatu yang tidak nyaman. Barakallah. Karena sesuatu yang tidak nyaman. Ada orang barakallah bikum, ketika dia masuk ke mobil yang kejemur, kan panas sekali dalam. Kalau dia langsung masuk, dia pastikan bahwa dia akan sakit kepala setelahnya. Barakallahu fiik. Dia pastikan bahwa dia akan sakit kepala. Karena sebab sakit kepala sangat banyak. Barakallahu fiik. Ima karena lapar, ima karena kejemur memang, kena terik matahari, macam-macam. Asbabnya orang harus kenali, sehingga dia bisa menghindarkan diri dari asbab ini yang akan memicu sakit kepalanya. Allahu musta'an. Baik, maka boleh kita berbekam dengan sekarang masya Allah sudah ada alat bekam yang bisa dibeli dan insya Allah harganya terjangkau. Beda di zaman dahulu kita tidak ada. Tidak ada alat bekam. Walhasil kita pakai api. Assalamualaikum. Pakai api, tapi sebenarnya itu pakai api itu namanya bekam api. Baik, kalau kita pakai api artinya kita memakai dua. Baik. Sementara bekam api ini dipakai untuk penghangat ketika badan orang itu dingin. Sementara bekam basah ini ceritanya yang ditoreh ini sedianya untuk orang yang jasadnya panas. Paham barakallahu'alaikum? Bekam api ini ada semacam gelas. Gelas besar seperti ini. Paham? Kemudian ada orang ambil api. Ini dimasukkan ini dengan kecepatan tertentu. Dimasukkan api di gelas ini. Begitu keluar langsung dilengketkan. Begitu lengket langsung dia nyedot sendiri. Disertai dengan hawa panas yang sudah ada di dalam gelas tersebut. Ini ada alatnya, ada semacam stick. Yang ujungnya memang disediakan untuk pengapian. Jadi dimasukkan begini. Begitu lepas langsung kita masuk ke kulit langsung dia nyedot. Nyedotnya untuk apa? Menyalurkan hawa panas yang ada. Barakallahu fiik. Baik. Ini boleh, moksa juga boleh. Baik. Sekarang dengan apa namanya? Dengan lampu merah ini barakallahu fiikum yang sudah dijual di mana juga boleh. Intinya adalah menghangatkan badan bagi orang-orang yang kedinginan atau kemasukan dingin, masuk dingin barakallahu fikum. Ana maksud tadi itu dulunya kita apa mau bekam itu kita teru apa? Teru duit di atas punggung orang, kemudian kita bakar sedikit apa sesuatu, kemudian apinya mati langsung tersedot. Setelah kita sayat pakai apa? Sayat pakai silet. Dulunya kan kita tidak belajar. Setelah kita belajar, diajarilah cara berbekam yang betul. Bahwa torehan itu tidak boleh dalam. Kalau dalam ya tidak disedot pun keluar muncrat itu darah, ngalir tanpa harus disedot ulang. Ketika ditore, ketika dilancet, itu darah sedikit sekali kelihatan. Bahkan terkadang tidak keluar. Nanti setelah dikop ulang baru keluar itu darah. Paham barakallahu fikum. Allah al-musta'an. Baik. Di ya sebenarnya perlu diajarkan dan diterapkan. Baik, di sini pokoknya belum ada orang, maksudnya sudah ada klinik yang baik. Padahal sebenarnya sudah ada beberapa ikhwah di sini yang bisa untuk mengajar dan bisa membekam. Tapi mungkin karena kesibukan lain ya kan, bukan maishanya, sebagian orang memang maishanya di sini. Barakallahu fikum. Baik. Ngurut, bekam, macam-macam, dia cari duit di situ. Baik. Wallahul musta'an. Ya minimal orang itu harus belajar untuk dia dengan keluarganya. Baik. Sehingga dia bisa membantu ketika istrinya atau istrinya terhadap suaminya dibekam, saling bekam dapat anak-anaknya, saudara-saudaranya. Wallahul musta'an. Baik, dengan mempelajari apa? Baik, apa yang perlu dipelajari secara darurat, apa-apa saja dan bagaimana saja. Allah al-musta'an. Qala rahimahullahu taala haddatsani Muhammad ibn Bashar qala haddatsana ibnu Abi Adi an Hisham an Ikrimah an Ibn Abbas qala ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'si wa huwa muhrim min waja'in kana bihi bima'in yuqalu lahu lahyu jamal. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekam di kepala beliau, ini umum bugis di sisi bagian ini, bagian tengah-tengah kepala, dalam kondisi beliau ihram min waja'in kana bihi, karena adanya sakit yang beliau rasakan di kepala. Dan ini kita rasakan betul ketika suka sakit-sakit kepala, kemudian dibekam di sini langsung terasa ringan. Baru saja dikop, belum ditoreh, belum diadakan perlukan, dikop saja sudah. Seakan-akan itu sakit itu tak caburan. Seakan-akan sudah terangkat di situ. Allah al-musta'an. Min wajah ingkana bihi, karena penyakit yang beliau rasakan di kepalanya. Baik. Ini kita sudah terlalu kebiasaan ini. Sakit dikit apa-apa beli obat di warung. Bobodreka atau paramek, paracetamol, apa leh. Obat-obat yang ma'ruf di tengah-tengah. Dan dikit-dikit beli sana. Beli. Padahal ini sungguh sangat luar biasa. Dan terlalu keseringan memakan obat-obatan kimia ini bisa juga berbahaya ketika terlalu sering. Ada ikhwah dulunya sakit kepala, setiap sakit kepala dia beli obat sakit kepala. Dia terus konsumsi, setiap sakit kepala minum. Kemudian akhirnya apa? Satu biji tidak mempan, harus dua biji. Begitu seterusnya. Dua biji tidak mempan, akhirnya dia minum tiga biji. Alhasil ujung-ujungnya gagal ginjal. La haula wa quwwata illa billah. Tapi dia sendiri ceritakan. Tapi pada saat Allah alam bagaimana kabarnya sekarang. Al-Muhim dia menyampaikan keluhannya. Bahwa asbab dia penyakit gagal ginjal ini karena keseringan minum obat ini. Kemana-mana dia bawa obat. Pukul dia rasakan sakit kepala, langsung dia minum. Ini kan cuma sekedar untuk menghilangkan rasa nyeri. Efek obat ini hilang, nyeri itu muncul ulang. Barakallahu fikum. Ini bukan menyelesaikan permasalahan. Bukan begini model penyembuhan yang sesungguhnya. Mesti dicari akar permasalahan, kenapa dia sakit kepala, itu yang mestinya dicari. Baik, Allah al-musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Muhammad bin Sawa akhbarana Hisham an Ikrimah an Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW ihtajama huwa muhrimun fi ra'si min syaqiqatin kanat bihi syaqiqah. Syaqiqatnya syaq di sebelah. Barakallahu fikum. Yani karena sakit kepala sebelah. Baik, kita coba sampai sini, betul. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.